salah satu pionir ya di dalam dunia pertelevisian, di mana ada acara yang memotivasi para pemirsanya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ya. Apalagi dalam dunia yang sekarang ini, di mana kita cenderung, manusia cenderung bertumpu kepada mencari hal-hal yang sifatnya materialistik. Kemudian ada orang seperti Pak Mario Teguh yang terus mengingatkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari diri kita sendiri. Dan menurut saya itu hal yang sangat positif sekali. Pak Mario mendapatkan penghargaan, mendapatkan banyak sekali fans ya, 1 juta orang fans di Facebook. Menurut saya itu adalah sebuah pertanda atau sebuah bukti bahwa memang ada kehausan dari masyarakat untuk hal-hal yang sifatnya memotivasi diri untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, untuk agar kita berbuat baik kepada sesama. Super sekali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, sebelumnya saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah tentunya bagaimana komentar Bapak mengenai Ibu Yeni Wahid yang mengatakan Bapak sebagai seorang pionir. Lalu yang kedua, sebetulnya dalam perjalanannya sendiri bagaimana perjalanan sampai mencapai demikian banyak jumlah Facebook fans page Bapak? Silakan. Terima kasih, Mas. Pak Komarudin Hidayat yang sangat saya hormati dan Ibu Yeni Wahid yang juga sangat saya hormati. Terima kasih atas ulasan-ulasan baik Anda. Tidak mungkin itu semua yang dikatakan tadi tidak berasal dari hati yang baik. It takes one to know one. Dibutuhkan hati yang baik untuk mengenali pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari hati yang baik. Terima kasih. Pertanyaan Mas Uli tadi, bagaimana caranya memulainya? Tidak pernah kita, saya, Ibu Lina, kru, teman-teman di Metro TV mentargetkan hasil dalam angka. Kita berfokus pada menjadikan yang kita lakukan baik bagi kedamaian, bagi upaya untuk membangun kesejahteraan dari saudara-saudara kita di Indonesia. Terlalu banyak memang teladan yang membuat kita ragu apakah Tuhan masih berpihak kepada kebaikan. Dan program ini mengutuhkan kesaksian kita bahwa hidup dalam kebaikan adalah satu-satunya jalan untuk hidup berhasil. Itu. Super sekali, Pak Mario. Pak, bicara mengenai hati, ada satu jiwa yang jauh sekali lokasinya secara geografis, ada di Australia, yang sudah terhubung, Pak, lewat Skype. Akan kita coba hubungi dengan Bapak Teguh Budianto di Australia. Halo, selamat malam, Pak Teguh. Apakah Anda bisa mendengar suara kami dengan jelas? Selamat malam, Mas Uli. Sangat jelas. Baik, silakan Pak Teguh untuk bicara langsung dengan Pak Mario. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Mario. Salam super, Pak Teguh. Apa kabar di sana? Alhamdulillah, kami sekeluarga baik-baik. Super. Baik, Pak Teguh, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Mario, Pak Teguh? Pertama, saya ingin menyampaikan selamat dengan sudah melebihi 1 juta Facebook, dan saya yakin di Indonesia lebih dari yang ada di Facebook, dan saya yakin di negara-negara lain pun selain di Australia seperti yang sekarang saya berada, pasti banyak fansnya Pak Mario juga di sana. Terima kasih banyak, Pak Teguh. Terima kasih. Iya, ini kita sedikit delay, Pak, jadi ada jarak sesaat untuk ngobrol dengan Pak Teguh. Pak Teguh sendiri di Australia ini menyaksikan Mario Teguh Golden Ways lewat internet atau bagaimana, Pak Teguh? Iya. Sepertinya terputus ya. Iya. Halo, Pak Teguh? Iya. Iya, Bapak menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways ini lewat internet atau bagaimana, Pak? Bisa diceritakan sedikit? Baik, saya melihat acara Pak Mario Teguh setelah ada di sini itu menggunakan internet streaming line. Jadi ada beda waktu 3 jam. Biasanya mulai jam 10 saya bisa lihat. Dan saya tahu beberapa teman-teman di Australia yang lain itu yang kebetulan menggunakan satelit parabola, mereka pun sama seperti di Indonesia, jadi langsung nonton di TV, gitu, Mas. Oke, baik. Pak Mario, ada yang disampaikan ke Pak Teguh? Pak Teguh, yang baik hatinya, mohon disampaikan salam saya kepada rekan-rekan, kepada keluarga di Australia. Program kita memang ada sekitar 117 ribu fans kita itu ada di Amerika, 171 ribu di seluruh dunia. Jadi program ini meskipun sederhana, kami melakukannya dari persaudaraan, persahabatan di sini, yang ternyata kita mencapai kelas-kelas yang dimuliakan Tuhan. Mudah-mudahan Pak Teguh masih tetap menonton ini nanti untuk mengetahui apa saja yang telah dihadiahkan oleh kehidupan, oleh masyarakat kepada program kita di Metro TV ini. Terima kasih Pak Teguh, salam super. Terima kasih Pak Teguh, salam untuk keluarga Anda, dan kita kembali ke perbincangan kita Pak Mario. Yes. Sebetulnya kalau dari kacamata Bapak, saya ingin tahu Pak, para apa namanya sahabat-sahabat yang super dari seluruh dunia ini, itu tipe-tipe orang yang seperti apa Pak? Apa yang serius-serius atau yang bagaimana gitu dari pengalaman Bapak? Silakan. Itu yang saya tadinya khawatir, karena Facebook sendiri kan hampir diharamkan. Iya toh? Tetapi ternyata Facebook bisa menjadi seperti ruang ibadah yang jemaahnya 1 juta orang. Yang setiap kali dikatakan sesuatu yang mendoakan sesama, teman-teman mengatakan amin. Coba. Ya toh? Dan setiap kali saya menulis satu tulisan saya, itu diklik like oleh minimal 8.000 orang sampai ke 11.000 orang. Yang komen itu bisa 1.000 sampai 1.500 orang per tulisan. Dan kalau orang-orang yang menulis ini mengkomentari dengan serius, kita lihat usianya ya. Mereka usia itu yang di bawah 24 tahun itu jumlahnya 46%. Bisa dibayangkan itu. 46%, hampir separuh dari superfans kita di seluruh dunia itu di bawah 24 tahun. Kalau dihitung sampai yang 34 tahun, yang professionals ada 83%. Jadi ada banyak sekali orang muda yang serius, yang tahu ada pesan, mungkin di hati, bahwa mereka bukan orang biasa, yang sedang membangun cara-cara, sudut pandang yang baik, agar mereka bisa memimpinkan kebaikan di masa depan. Saya sangat tersanjung dengan keterlibatan mereka di dalam keluarga kita. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Ways.